berani ai di hati nak mandutoi janji. Lari diranggui pilihan orang tua. Tiado kato kajawe nandu mungkin dape udah tarimu. Jalinan